بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، dari kitab al-munakhalah kita telah sampai ke pembahasan tentang diharamkannya berpakaian al-mu'asfar, dan telah kita sebutkan bahwa para ulama menganggap larangan berpakaian al-mu'asfar tersebut disebabkan karena warnanya. Berbeda dengan al-muza'far, yaitu pakaian yang dicampur dengan za'faran, dilarangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena at-tib, harum-haruman yang berasal dari za'faran. Lalu beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, wa sahha fi sunani Abi Dawud, dan sahih sebagaimana yang telah disebutkan dalam sunan Abi Dawud, ziyadatan fi hadal hadith, sebagai tambahan di dalam hadith ini, yaitu tentang tidak bolehnya berpakaian mu'asfar. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepadanya, alaka sautaha ba'd ahlik, mengapa engkau tidak jadikan keluargamu yang memakainya, yang memakai pakaian mu'asfar tersebut? فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ لِلنِّسَىٰ, sebab yang demikian ini tidak mengapa dipakai oleh para wanita, tentunya di dalam rumah mereka dan di hadapan suaminya. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْحُرْمَةَ خَاصَّةٌ بِالرِّجَالِ, ini menunjukkan bahwa keharaman berpakaian al-mu'asfar ini khusus untuk laki-laki. Wa ammal muza'far, adapun berpakaian al-muza'far, faqad sahha fi sahih Muslim, telah sahih di dalam riwayat al-Imam Muslim an Anasin, dari Anas bin Malik, bahwa beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyata za'far ar-rajul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang seseorang memakai pakaian muza'far, berpakaian yang dicampur ataukah yang dilumuri dengan za'faran. وَبِهَذَا النَّهِ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى, dan larangan ini telah disebutkan oleh الإمام الشافعي رحمه الله, وَالْمُزَعْفَرْ الْمَسْبُوغُ بِالزَعْفَرَانِ, yang dimaksud dengan al-muza'far adalah pakaian yang dicampur ya dengan za'faran, kunyit, ya, sejenis kunyit. Wa huwa nabatun ma'ruf, dan ini adalah tumbuhan yang ma'ruf. Wal mu'asfarul masbughu bil usfur, sedangkan mu'asfar adalah pakaian yang dicampuri dengan usfur. Naam, wa huwa aidan nabatun masyhur, dan ini juga tumbuhan yang masyhur. Wallahu a'lam bis-shawab. Ana sendiri belum mengetahui jenis dari tumbuhan al-usfur ini. Hanya sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin bahwa sebagian para ulama menyebutkan sifat al-usfur, di mana tumbuhan tersebut mampu melumatkan daging yang keras, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa amma thawb asy-syuhra, adapun pakaian kemasyhuran, yang dimaksud dengan pakaian kemasyhuran yaitu apabila seorang memakainya di hadapan manusia, maka manusia pun mengisyaratkan tangannya kepadanya, mereka memperhatikannya karena dia berpakaian lain daripada yang lain. Dia berpakaian tidak sebagaimana manusia biasa berpakaian. Ini menunjukkan bahwa thawb syuhrah, pakaian kemasyhuran, berbeda tentang penyebutan asy-syuhrah tersebut di satu daerah ke daerah yang lain, di satu tempat ke tempat yang lain, berbeda keadaannya. Terkadang satu jenis pakaian yang apabila pakaian tersebut dipakai di satu daerah, mereka menganggap yang demikian ini biasa dan bukan suatu kemasyhuran. Namun apabila pakaian tersebut dibawa ke tempat yang lain, mereka tentunya melirik kepadanya dan memperhatikannya, sebabkan karena pakaian tersebut lain daripada yang lain, sehingga menjadi pakaian yang disebut dengan thawb syuhrah, pakaian kemasyhuran. Demikian pula berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lainnya. Terkadang pada satu zaman, satu jenis pakaian tidak dianggap syuhrah, yang apabila digunakan pada zaman yang lain, walaupun pada tempat itu juga, dinamakan syuhrah. Ya, inilah yang disebut dengan pakaian kemasyhuran. Dan para ulama ussalaf, mereka membenci yang namanya thawb syuhrah, pakaian yang digunakan yang berbeda dengan layaknya manusia yang ada di tempatnya tersebut. Telah datang beberapa riwayat sebagaimana yang akan disebutkan di sini, hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk berpakaian dengan pakaian yang masyhur, dengan berpakaian thawb syuhrah. Bahkan ancamannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya pakaian kehinaan pada yaumul qiyamah. Akan tetapi di sini ada kait yang penting yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa seseorang asal hukumnya mereka mengikuti adah kebiasaan pakaian manusia yang ada di daerah mereka dengan syarat ma lam yakun haraman, selama pakaian yang mereka gunakan bukan pakaian yang diharamkan, bukan pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara pakaian tersebut, apabila pakaian yang mereka gunakan tasyabbuh bil kuffar misalnya, pakaian tersebut ya, tatkala mereka memakainya tidak menampakkan ciri dia sebagai seorang muslim dan tidak membedakan antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya Islam apa yang paling baik, wa antu sallima ala man arafta wa man lam ta'rif, yaitu engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang engkau tidak kenal, tentunya dari kalangan kaum muslimin. Bagaimana mungkin kita akan membedakan keadaan mereka, mana yang muslim, mana yang kafir, apabila itu tidak nampak dari zahir dan pakaian mereka. Oleh karena itu, para ulama memberikan kaid dalam hal ini, bahwa seseorang menggunakan pakaian tersebut, ya, disebabkan karena apabila mereka memakai kebiasaan yang ada pada manusia, maka mereka terjatuh dalam keharaman. Mereka terjatuh dalam keharaman. Nah, dan juga ada kait yang kedua yang disebutkan oleh para ulama seperti Syaukani rahimahullah ta'ala, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa perkara ini kembali kepada niat seseorang. Innamal amalu bin niyat. Apa yang dia maksudkan ketika dia berpakaian tersebut? Ya, apakah yang dia maksudkan memang untuk menampakkan? Sebab pakaian kemasyhuran, ketika seorang memakainya, yang dia maksudkan adalah untuk menampakkan diri, ataukah dalam rangka untuk riya, wal ujub, wal kibr. Dan tidak ada perbedaan apakah pakaian itu adalah pakaian yang agung di tengah-tengah masyarakatnya, pakaian yang mahal, ataukah pakaian yang murah. Apabila seorang sengaja dia menggunakan pakaian yang compang-camping misalnya, yang sobek, kemudian dijahit, ya, kemudian ada sobek, dijahit lagi, sengaja demikian. Dan dia memakai pakaian tersebut untuk menampakkan kezuhudannya misalnya. Lalu dia berjalan di hadapan kaum muslimin. Maka apabila dia sengaja menggunakan pakaian tersebut bukan karena kecukupan yang ada pada pakaian dia atau tidak punya pakaian yang lain, tapi sengaja memakai pakaian tersebut, maka itu adalah thawb syuhrah. Itu yang dimaksud dengan pakaian kemasyhuran. Oleh karena itu, para ulama juga memberikan tanbih bahwa dalam hal ini kembali kepada niatnya seorang yang memakai pakaian tersebut. Apabila dia memakai satu pakaian dalam rangka untuk dimasyhurkan oleh masyarakatnya, ya, mereka menganggap lain orang tersebut dan dia menginginkan hal itu, maka yang demikian inilah yang diancam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak demikian, dia maksudkan tawadhu, ya, dan sama sekali tidak ada keinginan untuk riya dan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka yang demikian ini adalah satu perbuatan yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-badadatu minal iman. Al-badadah, bersikap lusuh dalam berpakaian, termasuk dari keimanan. Ada sebagian orang dari kalangan hizbiyun tentunya yang menuduh, ya, ikhwanuna ahlus sunnati wal jamaah, bahwa berpakaian jubah misalnya ataukah memakai gamis, ini termasuk thawb syuhrah, pakaian kemasyhuran. Maknanya adalah memakai jubah atau memakai gamis karena tidak dipakai oleh sekian banyak dari kalangan kaum muslimin, maka ini adalah pakaian kemasyhuran, berarti hukumnya haram. Berarti diharamkan bagi mereka yang iltizam terhadap pakaian tersebut untuk memakainya. Tayyib. kalian menyebutkan hal tersebut dan menghukumi bahwa ini termasuk pakaian kemasyhuran. Lalu pakaian apa yang kalian anjurkan untuk kalian pakai? Pakaian apa? Nah, di Indonesia ini ada berapa macam pakaian yang masyhur? Ya, maksud ana yang kebiasaan manusia memakainya, iya kan? Bukan satu jenis. Mungkin tidak seperti di Saudi ya, iya kan? Kalau di Saudi ya, pakaian mereka masyhur, biasa ya, satu jenis pakaian. Ya, kalau seperti di Yaman ada berapa jenis pakaian? Terkadang pakai sarung, walaupun dalam pekerjaan, perkantoran mereka pakai sarung. Dan itu pakaian resmi bagi mereka. Pakai sarung, pakai baju koko atau baju biasa. Naam, biasa mereka. Naam. Atau dengan pakai jubah, juga biasa mereka. Ya. Justru kalau mereka pakai celana panjang di sana, bantalun, orang akan menganggap aneh. Ya. Satu keanehan, masyhur. Belum lagi keharamannya, tasyabbuh bil kuffar. Tayyib, sekarang kalian menganggap bahwa pakai jubah, memakai gamis adalah pakaian kemasyhuran. Apa solusinya buat kami? Apa yang harus kami pakai? Kalau mereka mengatakan pakai bantalun. Waqa'na fil mahdzur al-akh. Kalau kita mau pakai celana panjang, kita akan terjatuh dalam keharaman yang lain, tasyabbuh bil kuffar. Ya, belum lagi ketika seorang salat dia tidak menutup auratnya karena pakai bantalun. Insyaallah taala akan kita bacakan nanti fatwa dari para ulama, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan yang lainnya tentang bantalun. Lalu apa yang harus kalian pakai? Pakai sarung. Baik. Pakai sarung. Zain, ahsan. Pakai sarung. Sarung merupakan salah satu jenis pakaian yang dipakai oleh keumuman kaum muslimin. Taib, antum mau pergi kemana-mana, naik pesawat pakai sarung. Apa anggapan orang? Hah? Tentunya mereka akan menganggap lebih aneh lagi. Iya kan? Orang pakai jubah biasa ya, akhi, sekarang. Alhamdulillah. Ya. Biasa sekali. Nah. Bahkan menjadi salah satu keumuman pakaian kaum muslimin sekarang ini. Hatta orang-orang awam, kalau mereka sholat, pakai jubah, pakai gamis, iya kan? Nah, biasa. Bahkan dijual di sekian banyak tempat. Pakaian tersebut, walhamdulillah, bukan pakaian kemasyhuran. Bahkan mana yang lebih masyhur? Kalau seorang pesawat, atau misalnya ke tempat-tempat yang kelihatannya agak, ke tempat keramaian misalnya, toko-toko dan semisalnya, coba pakai sarung, orang kan menganggap aneh. Nah, kalau pakai jubah, biasa. Nah, pakai gamis, biasa. Ya. Lalu apa? Makanya mereka-mereka yang menuduh ikhwanuna, yang hendak iltizam, dan mereka memakai pakaian tersebut dalam keseharian mereka, mereka mencela orang-orang yang demikian, sementara mereka sendiri pakai bantalun. Ya. Di antara mereka ada yang berpakaian sama sekali tidak menampakkan Islamnya. Pakai baju kaos ketat, kemudian pakai bantalun. Sempit. Nah, persis pakaian Superman, hanya apa ya, Khan? Hah? Kata orang pakaian Superman. Nah, ya. Lekuk tubuhnya nampak. Nah, ya. Bahkan sekarang ini kalau seorang pakai jubah misalnya pergi ke suatu tempat. Nah, atau pakai gamis pergi ke suatu tempat, orang akan segan kepada kita. Dan mereka ya hormat kepada kita, iya kan? Nah, dan mereka lebih hormat daripada orang berpakaian biasa, tidak pakai kopiah, ya. Tidak pakai jubah dan seterusnya. Nah, mereka menaruh rasa hormat. Maka ikhwan fiddin azakumullah menisbahkan thawb syuhrah kepada mereka-mereka yang hendak menghindari pakaian yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini adalah perkara yang sangat jauh sekali dari kebenaran. Falil hadithi sahihi fi sunani Abi Dawud an Ibni Umar. Berdasarkan hadith yang sahih dalam sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thauba syuhrah." Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran, "Albasahu Allahu yaumal qiyamati thauban mithlah." Allah Subhanahu wa taala akan memakaikannya pada hari kiamat pakaian semisalnya. Dalam riwayat yang lain, "Thauba madzallah." Ya, pakaian kehinaan. Thumma yulhabu fihi an-nar, kemudian dinyalakan padanya neraka. Wa qad naqala al-allamah Ibnu Al-Qayyim qawla ba'd as-salaf, dan al-allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah menukilkan perkataan sebagian para ulama as-salaf, annahum, bahwasanya mereka, ai as-salaf, yaitu para ulama as-salaf, kanu yakrahuna syuhratain, adalah mereka membenci dua kemasyhuran, minat thiyabi, dari pakaian, al-ali wal munkhafid. Ya, apakah pakaian yang apa, al-ali, yakni yang dipakai oleh orang-orang kaya, nah, pakaian yang terlalu mahal, wal mukhaffad, mukhaffad atau munkhafid, atau pakaian yang rendah. Ya. Nah, pakaian rendah, pakaian gembel, kalau dipakai untuk kemasyhuran. Aqul, lalu aku mengatakan, falazimu haddihim huwal ahda, bahwa kelaziman petunjuk mereka, para ulama salaf, itulah yang lebih pantas untuk kita ikuti. Sehingga dalam hal ini, ikhwan fillah azakumullah, ya, bahwa berpakaian asal hukumnya mengikuti kebiasaan manusia. Nah, dan tidak menggunakan satu jenis pakaian yang aneh, selama tidak terjatuh dalam keharaman. Ini kaid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarhul Mumti'. Nah, tidak jatuh dalam keharaman dan tidak menghilangkan muru'ah, tidak menghilangkan harga diri seorang ketika seorang memakainya. Sebab terkadang ya ikhwan, ada satu pakaian atau jenis pakaian yang apabila digunakan oleh orang-orang awam tidak mengapa. Nah, biasa mereka memakainya. Tapi kalau digunakan oleh sebagian orang, ya, yang punya kedudukan manzilah di hadapan masyarakat, aneh kalau mereka memakainya. Nah, sebagai contoh saja, di Saudi ya, pakai iqal, ikatan, apa ini ikhwan, iqal, ya, sorban, kutrah, lalu kemudian taruh pengikat. Kalau orang awam makainya biasa yang seperti itu. Tapi kalau dipakai oleh masyayikh, ya, seorang ahlul ilm, ulama, syekh, aib. Ya, kalau mereka makai pakaian tersebut. Nah, bagaimana kemudian kalau seorang dianggap di masyarakatnya kiai misalnya, atau kak ustadz, lalu pakai bantalun. Nah, keadaannya seperti yang lainnya dan tidak menampakkan keislamannya, tentunya hal ini sangat beda sekali dan bisa merusak daripada muru'ah seseorang. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ikhwan, tafadhalu hafizakumullah.